Salahkah bila terus berulang kamu ingatanku? Ku coba untuk biasa saja, namun tak mampu untuk melawan rasa. Caramu menatapku, caramu memelukku, sungguh tak biasa, tak biasa. Anganku membawa diriku melintasi waktu, kangen kamu. Hasratku, namun bisa apa, kangen kamu itu saja. Ku coba untuk biasa saja. Ratu yang malu, menerima engkau Mutia Ayu Wandini menjadi istriku. Mau pasti menjawab, namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus terikat hari ini di bumi dan di surga selamanya. Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntun dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersamanya.